Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'an. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'an wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as'adatal haqiqiyyah fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dhatika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du. Bapak, para rawuh, para sedaya-sedaya, alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya nampi pinten-pinten nikmat taufik inayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, sehingga kula lan panjenengan sedaya saged sareng-sareng sami ngempal wonten ing majelis pengawasan menika. Mugi-mugi yang kita sami rawuh wonten ing majelis menika dipun caket dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi yang kita sami raos mangke saged nampi ilmu ingkang manfaat ing dunya wal akhirah. Kula saking menika saderengipun kita nglajengaken pengaosan langkung rumiyin monggo kita sami sareng-sareng maos doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa'alimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa'ansur alayna rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al-fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubti'an bila misali balakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedaya-sedaya wonten ing pengaosan ingkang sampun kita bahas dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah Sakandari yang menika dawuh al-kaunu kulluhu zulmatun wa innama ana rahu zuhuru haqqi fihi wa man ra'al kauna wa lam yashhadhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad a'wazahu judul anwar wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bisuhubil asar. Al-kaunu utawi kaun kahanan kulu sekabiane kaun iku zulmatun peteng tegese ora ana. Kahanan iki sejatine zulmatun ora ana.

syahada kang bisa nyekseni sapa manhu ing Allah oleh nyekseni badal akwani sause nyekseni pira-pira kahana. Kelompok kedua niki nggih pantan sing nomor kalih yang sing boten terhijab. Yen iku tiyang sing oleh bisa nyekseni teng Allah sakbare piambake ngolah alik deloki ayat-ayat ciptane Allah. Piambake mikir lah yo. Sembarang kalir kok iso tepak kabeh urut. Srengenge mubeng kok iso tertib men. Etan mulo nables esuk balik kok etan maneh kok gak tau upset. Ya Allah ya hene. Kok gak tau ana ceritane srengenge niku terlambat munculnya jam 10. Nggih. Ningali reaksi-reaksi alam ngeten iki, sesuk mbek nyimpulake. Mesti ini kabeh nek sing ngatur. Gak mungkin sesuatu yang tertib kayak gini tuh gak ada yang ngatur. Sing ngatur mesti pinter. Sing ngatur mesti kuasa. Sing ngatur mesti ngalim. Sing ngatur mesti napa? Jembar. Sing ngatur lah akhirnya terus ketemu sifat 40 niku. Niku. Wa haula'i tiyang sing ngeten iki yeniku humul ladina yaiku wong akeh yastadiluna kang golek dalil. Golek tuduh, golek bukti sapa ladina. Golek bukti bil asari kelawan pira-pira labet alal muasiri ing ngatasé nemokno kang gawe labet. Dhe'e nemu meja apik ning urung-urung sing gawe ngoten lho. Niku terus dipikir, pikir terus sesuk tokak takok. Iki jane meja iki apa ini sing gawe sapa to? Ngoten piyang bae. Luwe roh meja dhisik. Lah sing sing pertama wae lah kenal tukange dhisik terus karo tukange diduduhno. Nika gawean kula, kok gawean kula, kok gawean kula mboten. Lah sing kelompok kedua mboten. Nek roh meja dhisik, roh kursi dhisik baru goleki sing gawe kursi. Diolah-alih. Sesuk ana tulisan. PRT. Oh, foto kok ana tulisane PRT. Nang pojokan ngisor sikil ngoten ana stempel tulisan PRT. Sus ditakokno niki napa to Pak PRT niki Pak? Jenengan ora asal meja ngene nek ana tulisane PRT niki ceritane to. Oh, nggih. Panjen meja niku biyen sing damel Pak Parto ngoten teh. Lah daleme pundi? Lha kok ora daleme. Rene jumbang mriko. Akhire digoleki. Mergo wis kenal jenenge iku goleki napa-napa lek urung kenal jenenge angel lho. Saman mek takok sing tukang gawe meja niku lho, kula mengko sak Jombang tukang gawe meja akeh. Boten iso ketemu. Tapi lek wis ana sebutane dhisik akhire sampean nyebat sebut Parto, Parto, Parto, Parto, Parto. Dadi terus tekan Jombang jeneng kenal Parto. Parto pundi? Parto tukang. Oh, nggih niku wah terkenal niku Parto tukang niku. Damel meja sae niku wah mantep ya teh. Oh bener kaya ngono. Meja apik iko sing gawe pancen Pak Parto tenan. Nah niku jenenge kelompok sing napa saged nemokne Gusti Allah ning liwat dalil napa alam dhisik. Dalile nganggo alam dhisik. Nganggo kias mergo bahane bahan kang alam. Enten malih wa minhum. Laniku sengah saking man sing boten terhijab. Wong sing boten terhijab ningali Allah man utawi ana wong syahada kang bisa nyekseni sapa manhu ing Allah oleh nyekseni ma'al akwani sertane pira-pira kahanan. Enten sing bareng. Sekali delok alam sekaligus piyambake kenal Allah. Angger piyambake nemu napa mawon reaksi teng alam itu langsung piyambake ngertos Allah. Ngoten. Enten sing langsung bareng terus. Piyambake mboten iso lali, delok napa mawon mboten lali. Mesti bareng kali alam niku enten Allah. Niki mboten kok berarti Allah ngoten niku mboten lho nggih. Niki kemampuane wong napa ngoten lho. Enten tiyang niku sing mampu nampani alam niku terus reaksine teng atine ngoten niku. Angger delok napa-napa niku langsung bareng piyambake kenal Gusti Allah. Wal ma'iyatu ta sing dimaksud bareng. Sing dimaksud bareng.

nyekani Allah tak baru tahun, nyekani Allah baru tahun, nyekani Allah nulisan dulu tahun ya, tak dulu tak baru nulisane dengan panjang nulisane supaya batasan-batasan itu wau itu sama sekali bukan untuk membatasi Allah, tapi itu membatasi pemahaman manusia terhadap Allah. Yang juga mesti pahaman yang betul-betul. Tapi hakikat Allah tuh baru pemahaman manusia. Mungkin salah paham. Betul. Ya Allah ini ini masih berhati ya. Ya lah, gue berhati-hati. Maksudnya gue paham, gue paham. Ya Allah terus tak kamu suka, gimana juga Kusti Allah ini kan menjadikan gimana pun satu kan maka taruh di kalkulah walau maka taruh di kalkulah anak-anak-anak asakira merenung terhadap ciptaan Allah dengan sekali-kali kamu merenung tentang hakikat Allah gimana? Terus batasan-batasan itu batasan tertinggi tentunya ayat kedua ma'rifatu tasbiyah di umur wa tasbiyah kaina hadiah hata'ud alamah ya alaihi ma'rifatu ya arsabi tentunya ayat kedua untuk sifat pembatasan kok ngerti kok bisa jadi pembatasan itu lebih baik kita serahkan yang ahli baca kurang lagi nih, gue boleh kenal sisi Allah betul-betul naik masukkan kesempatan, gak bisa kenal sisi Allah ngerti tapi, cinta bisa malah ngomong nih gak begitu kan, satu-satu sih naik aja tidak semua orang boleh membicarakan itu sekian kali apa orang berusaha untuk mengungkapkan apa yang dirasakan dia terhadap pengenalan Allah yang sebenarnya dia mengenal Allah yang sebenarnya kok dia berusaha untuk mengungkapkan rasa pengenalan itu dengan ungkapan yang dia mampu maka ungkapannya jadi salah ungkapannya jadi salah kayak rasanya insya Allah dulu ngerti gue jangan lupa jangan lupa ngomong ya deh. Kalau begini tu, sebenarnya kalau tampaknya sampai dipahami, tapi juga tentu tidak jadi. Ini ulang contohnya pasti orang salah paham, betul tak? Ulang contohnya orang salah paham. Jadi contohnya satu kata sebenarnya. Entah orang mana yang orang jadinya entah milih entah nanya lagi ya. Contoh macam mana? Ini yang betul. Pokoknya pasti kau naik sampai kau yang lorong itu. Ini apa ini? Ya itu sih. Wah, apa enak sih ngomong sih ini? Nonya ini harus dicatat di seminar lo. Jangan begitu. Antara nenek mati yang jadi nanti aja. Kalau lele itu, nanti dia apa banget? Masih gitu lah lah kalau masak di rumah. Nah, itu. Kalau itu, ini, kalau untungan, ini nanti nanya kok dipasang ini. Padahal berjiwakan itu, berjiwakan itu ngesetin kami itu. Tapi proses untuk bisa ngeset, yang baru ngalami ya, rakyatnya. Maka ada enak uang mulu. Tapi anu bagi nanti nanya, karena lu bisa ya, lu mau tenang gue terhadap suasana nanti nanya itu. Jadi lu bagi nanti nanya tenang. Bisa ngerti oleh pasar, tapi ikan danur ini. Ya, rakan apa? Ya, ya. Kayak lorong itu ya. Lagi itu kelasan. Ungkapan kayak lorong itu ungkapan salah. Ungkapan salah. Tapi ungkapan salah itu apa? Berarti sing lakoni jadi nganti layar ini terus rasanya kayak lorong itu beten. Itu apa lah gini orang murah. Gila gus. Jadi beten gimana tuh. Jadi seringkali orang berusaha untuk mengungkapkan apa yang dia rasa. Tapi ungkapan yang keluar itu jauh dari hakikat dasar. Mungkin setiap kali yang teman kok berusaha mengungkapkan sesuatu yang dirasakan dengan bahasa-bahasa ungkapan kata. Maka ungkapan kata yang keluar itu sebenarnya masih jauh dari hakikat apa yang dirasakan. Dan mereka kebetulan. Panas, panas. Jadi kita ngerti dia panas ni lah. Tulangan terjulur, mawar. Bayang ni, lembut. Ini panas, kata-kata panas. untuk mengungkapkan rasa pedih yang dirasa wong ngomongan Lombok. Dengan kata-kata rasanya ini apa Pak Rizai Pak? Panas. Kata-kata panas dan pedas itu tidak mampu menembus hakikat rasa yang dirasa wong ngomongan Lombok. Nah, memang kata-kata itu bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya dirasakan orang. Ya tidak sama Mbak Tandani jangan bisa sekali sama Menteri sama Mbak Tandani mengapa ya? Kata-kata maka kata-kata itu sebenarnya tidak mampu mengungkapkan rasa. Maka pemahaman terhadap Allah dan jangan sekali tadi kita berambisi untuk mengemukakan pemahaman itu, mengemukakan dan mengungkapkan pemahaman itu dengan kata-kata. Ya, tak berarti orang ngomong. Ngomongnya apa sih? Dirasak lo dewe terhadap pengertian dia terhadap Allah. Maka apa yang terungkap dengan kata, dengan apa yang sebenarnya dirasa, itu tahu dari kita. Dan, ini yang jauh, ini yang benar. Kumpara-kumpara. Enak yang tidak ngomong bah, ini bangun tua banget sampai usia berkata bah, kalau ini itu tebo bah ini itu tebo nah, tapi kenapa kira-kira Pak Dokter itu kasihan kolesterol kolesterol itu apa tak? Kolesterol itu gabuh bah gabuh itu yang paniku kita mesti tahu kita mesti jadi kayak kuntil ni kalau bahas kita apa pun kayak lalu apa pun kayak gagak kayak gagak ni kirang mana pun kita mesti kuntil kuntil ni kita boleh bocah saya aku pengen terus tak terus kuntil yang kita tu tio yang gagak itu tio tak boleh kalau kita kuntil ni esok dia ya. Oh, lah engko bentuke ngene, biyen aku tuku ya mati. Padahal wong sing ngomong kuwi diungkapne soal kolesterol. Kolesterol iki gabuh. Gabuh iki kaya dari sisi, katane sisi asal. Ya sisi iki pito. Lah pito iki dilekak utawa pito. Lah dilekak pito bukan nyata wong pito akhire. Wong karang kaya ngene gede ngene biyen aku tuku ya mati. Ini paham. Itu tapi tinggi daya tangan lagi bentuk ya. Bentuk. Tapi kalau cuma bentuk. Hakikat keberadaan Allah, Allah itu maha suci, maha sempurna, maha ini, maha itu. Itu pakai daya tangkap akal nggak mampu. Pakai daya tangkap akal nggak mampu. Itu yang mampu adalah pakai daya tangkap hati dan rasa. Sementara hati dan rasa itu tidak mampu diungkapkan dengan kata-kata. Kalau hati dan rasa itu mampu diungkapkan kata-kata. Kalau zaman tak omong, jadi orang tu zaman prosesi. Jadi zaman bukan dari. Jadi dengan tahun ini alat ini, tapi belum. Zaman yang terus lagi, yang terus keluar lagi bacaan dia tu, lihat itu dah prosesi. Mana ni tu? Tidak ada lagi prosesi, tidak lagi bertah banyak lagi. Tak mungkin yang berdua itu lagi kita tak mungkin. Mana buat dari itu yang sedang dia. Zaman paham bahwa saya yakin alah ini paham mereka tahu rasanya paling-paling nah, macam ya yang ini wakil ini tapi pas sama ngomong ini wau sama ini rasa tadi itu yang menunjukkan bahwa kata-kata itu tidak bisa menyampaikan hakikat yang sebenarnya dirasa ternyata ini yang kena bicara tentang makrifat ya. Pengenalan terhadap Allah, hakikat makrifat kepada Allah itu yang baik adalah apabila kita yang diajak berbicara itu pun sudah sama-sama merasakan makrifat itu. Dan tidak butuh ngerti nanti akhirnya ngomong coba, akhirnya ngomong kepleset-pleset kok mawon beset-beset, kepleset-pleset kayak ini kewau yang lorong, yang mantenanya kayak lorong oh, kolesterol itu kayak buka loh, itu dulu aja asus banget kepleset aja. Mulane sing sae, panjenengan saiki sedang ngobrol. Tak takut intine mengenal Allah itu dengan batasan mawon, dengan gambaran. Ing kapan tak takut nekatno sapa sira, kamalakan hiji ing sampurnane kesucian Allah, ya butuh anak pasti kan batalo masak-masak nasib Allah. Nek sampai masak-masak nasib Allah ini tinggi salah. Tapi nek sampai oh nopo mensucikan Allah sampai kebatasan. Tapi di sini sampai di seluruh orang di sifat orang dua orang dua apa? Iya, iya orang sendiri. Nah, sisi ya sisi, tapi Allah sempurna. Sisi tapi sempurna. Tapi sempurna, ini orang sepajak-pajak. Lalu, dijauh dengan Allah, Waisa kamu selihi sayi'un, ya Allah kamu ini. Nah, itulah kebunan yang paling benar. Waisa orang Allah, sopok orang Allah, itu kamu selihi nabi Allah, apa sayi'un sisi. Orang Allah sisi dengan nabi Allah. Tapi Allah itu sempurna, karena Allah sempurna, wahia kami ulfah. Wahia ulfah itu si Allah, ikhlas kami ulfah kami ulfah. Allah itu ulfah kami ulfah. Ya ilaha wa'iliha, orang-orang pengeran, iyanya itu. Itu tak lawan, nabar pengenalan tentang pengenalan Allah. Itu jangan menikawai tentang kesalahannya, bersama dia. Allah bersama alam, Allah sebelum alam, Allah sesudah alam, Allah bersama alam, Allah di sisi alam, bersama di sisi, bersama di sisi, di dalam, sebelum ketiga, itu sebenarnya adalah batasan-batasan bagi orang yang sedang mengerti Allah. Menghadapi orangnya, ya, menghadapi pengertian orangnya, bukan Allahnya. Jangan macam tu, isu tidak tahu seringnya di mengetan. Awan-awan ada orang tidak tahu seringnya di mengibun. Terus terus tidak tahu seringnya di mengibun. Kamu tu tidak tahu mengetan diibun. Itu tidak batas seringnya, tapi batas pengertian ini mahu senyawan seringnya. Apa seringnya mengetan? Nyoratkan. Apa seringnya yang tengah mengibun? Nyoratkan. Apa seringnya ini ulang? Ya, kan? Mulanya, dalam hal waktu kan meyakini lah. Kalau orang Indonesia, kan itu pemulih ini. Ya, Pak? Kalau orang Amerika, pemulih ini, kan? Ini juga ini. Maka berarti seringnya ini juga. Malah yang harus ngapain ini. Maksudnya. Ini membuat bangsa ini seringnya pemulih ini. Karena Amerika itu benar, kayaknya. Ya. Manggungnya itu berarti seringnya ini itu juga. Ini itu juga bisa seringnya ini. Orang kok seringnya akan, kan? Ya, kan? Orang tak yang tuan di permainan dulu, luar anak di permainan dulu, orang Amerika di permainan dulu, macam permainan itu. Tapi yang sering mahal di permainan itu apa? Mana kita tahu? Allah itu bersama alam. Itu tujuh Allah yang bersama alam. Pemahaman yang menungso pun mengenal Allah. Itu mengenal Allah bersama alam. Allahnya maha suci dari kebersamaan. Bisa-bisa, apa itu dipahami seperti itu. Jadi persoalan persoalan Allah mengenal Allah. Mengenal Allah. Ini jadi intinya. Nek walaupun diatur ke pengurus jawa bersahil dua apa ya. Bagaimana itu pertanyaan? Orang Allah. Itu juga kata Allah. Ini karena penampilan zuhuru, ya, zuhuru hak penampilannya Allah yang maha nyata, Allah yang maha hak, Allah yang benar-benar hak apa? Nah, tapi dari segi kenyataan wajah pengamatan global ini, dengan Allah paling halus yang benar. Atau dengan Allah yang paling halus yang benar. Allah mahu aling-aling, penurai satu jilat meminta. Sejali-jali ini. Mengingatnya, sejali-jali ini, sejali-jali ini, sejali-jali ini, sejali-jali ini, sejali-jali ini, sejali-jali ini, sejali-jali ini, sejali-jali ini, sejali-jali ini, sejali-jali ini, sejali-jali ini, sejali-jali ini, sejali-jali ini, sejali-jali ini, sejali-jali ini, sejali-jali ini, sejali-jali ini, sejali Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan Bukit kita nyata. Kasih Allah tak lebih yang Allah. Kasih malah Allah berbicara kita. Ada lu? Ya. Itulah yang namanya sifat kasar. Itulah bahaya perkataan Allah. Tidak salah satu bukti bahwa Allah itu maha perkasa. Mama ya punika, bukan saya cuma apa ya. Mama ya punika, itu serasa kau barang ya punika di seluruh Tuhan kita ini pura. Itu adalah pemata ini pura alai sisi bahan. Pemata kau itu sifat kehari Allah. Sifat kehari Allah. Subhanahu wa sisi Allah. Anu utari kelakuan itu kata bampun lalu-lalu tak isiwa itu kata terus ngali-ngali sapa Allah tak isiwa ngali-ngali anu satu Allah bumi olehnya ngali-ngali bina kelawan bumi paisa kan orang apa maik isi mau bikin kelawan kabar kawasan mau cikma ahli pertanya Allah. Karena penakir itu belum berjalan itu panjang hidup. Allah itu bawa dan maha menakta, maha perkasa. Tapi perkasa oleh Allah sampai lebih ya Allah yang tak mau yang itu sampai tak yang langsung sampai tak loh. Jadi Allah itu ngali-ngali ini satu yang diperkarakan orang itu. Orang-orang itu kata yang ngali-ngali ini dulu. Dan sampai alih-alihan kan yang sekarang di situ kan gitu misalnya di sana alat sampai ada panglima terus panglima panglima alih-alihnya panglima berkisi yang kita ambil gitu yang kita ngisip yang alih-alihnya gak malah gitu panglima itu malah gak ketok panglima ini gak ngisip gitu disitu panglima ini malah panglima gak ketok Allah itu nyata tapi kenyataan Allah itu gak ketok itu tersijau ya itulah bahwa Allah itu maha perkasa. Tapi perkataan Allah sampai bisa meksau uang untuk bisa kita menunjukkan itu perkasa disialakan bahannya tak dihali-hali ini dengan apa? Dihali-hali ini dengan ketidak nyataan Allah itu tidak dihali-hali ini lalu bahwa perkara semua orang nyata orang-orang nyata tidak dihali-hali barang nyata. Itu tak lokal dalam perjalanan berbentang. Tak sampai yang nutup-nutup ya lah, gampang dibedah. Ya, karena nutupi macam-macam masih nanti barang. Ya Allah ini nutupi apa-apa kan nanti barang. Jadi, dan itu pengertian besar dia. Ini sesuatu terbesar. Ya, itu juga teman-teman. Sebagai saya masih tidak tahu tentang itu teman-teman. Sampai-sampai awal. Ustafakat Mustafakat apa makalah Tuhan itu kira-kira jauh-jauh yang tak mahu ma'rifat walau muhakikin dan yang sempat ahli hasilkan wa isyarat hum dan kira-kira isyarat itu dengan ahli ma'rifat wa mawajibin dan kira-kira penemuan-penemuan yang ahli ma'rifat sepakat alama yang atas hidangan ya karena kan harus mutur sopeng pun wikma ijau lahada tak dirimu diisi dikiti jauh ini wawu jauh ini menawar jenisah ini wawu sepakat susun juga bayangin mazah karena minan nama si Allah saking sak temenit bahan si Allah yang saliani Allah Ta'ala itu ada mun mahjun ada orang-orang mahjun kan murni. Segala sesuatu selain Allah itu murni tidak ada, yang asli tidak ada. Bukan sempurna, menyakai si zatihi dari segi zat itu sendiri. Zatnya barang itu sendiri, hakikatnya tidak ada. Kenapa? Kejurut-jurut loh, asalnya paling tak Allah. Anaknya Allah berkodi. Begitu Allah tampil dalam ketiadaannya barang itu, lalu justru barang itu jadi ada. Nah, sebetulnya di sini Allah tidak tahu. Hah? Kami juga boleh. Ini rokok. dibungkus tak pakan rokok. Ini sengaja tak dibungkus apa? Rokok ya. Nah, itu yang waktu kan bungkus bungkus. Boleh lah bungkus. Malah bungkus saya kaget tak? Eh kaget tak? Barang yang dibungkus itu. Bukan bungkus hebat. Bukan pengemasan yang hebat. Itu menunjukkan besarnya. Akhirnya pintarnya orang yang bungkus. Karena itu kesimpulan itu yang bakul. Bakul. Nah, sehingga bakul ini itu dikenal. Tentukan bungkus itu berbuat. Tapi yang tidak berbuat bintang ini itu tentukan bungkus malah saya itu mereka. Itu kota. Dia tersendiri dari kenyataan itu sendiri. Tersendiri di dalam Ya Allah, sebab apa? Lek mungkin dipaksakan, ibrahim kita. Karena lamun disifati apa? Apa masu Allah? Perkara sing saliyane Allah niku disifati. Nggih dalam itu. Lek sampai ana barang sing saliyane Allah iki yo sifat itu. Persis kaya wujude Allah, persis. Persis kaya wujude Allah. Bahkan mau kaya dene ana. Apa galikan mungkin mungkin persifatan, ana disifatkan berarti persekutuan. Wahdah uliyatan dan pembiayaan. Berarti ada barang hidup lewe. Tidak mantan tahanan dengan penulis jadat Allah. Isik-isik di namun Allah subhanahu mungkin sampai Allah subhanahu wa ta'ala hidup menungsa alam jadat itu ya hidup. Berarti ada hidup lewe. Karena hidup lewe tak berarti itu yang namanya persekutuan. Lek itu dipaksakan malah pengertian itu bahwa utawi mengkono-mengkono pengertian takut pengertian persifatan wujud loro itu menarik pertentangan pertentangan di ikhlasi tauhid karena ikhlasi penarang ikhlasi itu pertentangan dengan tauhid murni pertentangan. Bila Allah, Allah itu juga Allah. Tapi Allah kasih. Ini Allah luruh. Kalau Allah luruh, berarti Allah barang itu luruh. Tapi ya, itu juga Allah. Nah, ingatannya yang sebelah. Yang sebelah itu merdua, itu dua lain-lain. Yang sebelah itu tak jadi yang penampilannya yang kita tahu. Nah, itu Allah. Itu Allah yang ngaling-ngaling ini. Itu Allah yang ngaling-ngaling ini. Ini mana malah tinggal-tinggal itu, tinggal-tinggal itu sama. Ibu dapat juga begitu, itu gue. Makanya kawitannya marah yakin awal itu berbomong, kan? Pentalelanya, yakin api pentalelanya bisa ditawakin beribadah mutlanya. Mungkin merkawesa bentuk, ini pilihan yang mikir, ngomong. Tapi saat itu ingat gitu, tampar bisa mikir, saya bisa ngomong. Jadi itu ngomongin zat-zat ngomongin itu. Itu gue. Ya jenengan pengen boten jelas bulat ya. Apa yang selama ini kita lakukan dalam situ bahasa. Dan itu nasbot. Jadi sebenarnya bicaranya memahami. Tapi pakulinan memahami yang pun enten itu loh. Dibujudnya angel. Ini juga itu namakan bahasa yang dimakan sebuah dari sawah apa. Ini apa ya? Dan ini penak memahami itu ini penak. Allah itu wujud wujud. Orangnya wujud ya oleh Allah. Dunia itu wujud. Itu wujud kata orang wujud tak benar. Saya ingin dipaksakan dunia wujud Allah wujud. Berarti ada barang Allah lho. Berarti Allah ada penyayangnya. Saya ingin itu berarti orang tahu tak harus beli ketahuan. Ini kan kayak gitu. Ya kan? Bukan lagi. Ya barang paham itu sepeksa. Itu sepeksa itu gak enak kok. Itu gak enak ya. Sebagaimana mengurungin, insya Allah disambung naruh, maka datang asal satu sikun. Terutama, ini kan yang menggali asal satu sikun. Maka kita cukup dengan pesanan asal.